بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنشاءالله kita lanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi maradihi alladhi lam yakun minhu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda di saat beliau mengalami sakit, yaitu sakit yang beliau tidak bangkit lagi darinya. La'anallah al-Yahud wal-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka mengambil, menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Walaula dzalik la ubriza kubruhu ghaira annahu khushya ayyudkhat masjidan. Kata Aisyah, seandainya bukan karena itu, maka sungguh kubur beliau alaihi salatu wassalam tentunya akan dinampakkan. Akan tapi sungguh dikhawatirkan itu akan dijadikan masjid. Muttafaqun alaih. Wa qauluha, dan ucapan Aisyah, khushya huwa bidhamil kha ta'lilan liman'i ibrazi qabrihi. Tapi kata-kata Aisyah khushya ini dengan didhammah kha-nya. Tapi di sini menunjukkan alasan. Tapi kenapa kubur beliau itu tidak dinampakkan. Warawa al-Imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin jayyid an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Imam Ahmad beliau meriwayatkan dalam musnad beliau dengan isnad yang jayyid dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sungguh di antara manusia terjelek adalah mereka-mereka yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidunal kubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, La'anallah al-Yahud ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Rawahu al-Imam Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wal suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur dan mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid dan mereka-mereka yang menyalakan pelita di atas kubur. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ahlus Sunan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ahlus Sunan. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, ana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a Anas ibn Malik yusalli 'inda qabrin. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat Anas ibn Malik salat di samping sebuah kubur. Faqal, maka Umar mengatakan, al-qabru, al-qabru. Taip, kuburan, kuburan. Wa hadha yadullu ala annahu kana minal mustakir inda sahabah radhanhum manahahum anhu nabiyuhum minas salah indal kubur. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimah ta'ala, maka ucapan Umar ini menunjukkan bahwasannya termasuk satu perkara yang itu diyakini oleh para sahabat, yaitu apa yang dilarang oleh Nabi mereka, larangan sholat di samping kuburan. Wa fi'lu Anas radhiyallahu la yadullu ala i'tiqadihi jawazihi. Dan perbuatan Anas ibn Malik radhiyallahu tidaklah menunjukkan bahwasanya beliau meyakini bolehnya perbuatan itu. Fa innahu la'allahu lam yarah. Karena di sana ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau tidak melihat kubur itu. Aw lam ya'lam annahu qabr. Atau beliau tidak tahu bahwasanya itu kubur. Aw dhahala anhu. Atau beliau mengalami kelalaian, beliau lupa. Beliau tahu tapi beliau lupa. Falamma nabbahahu Umar radhiyallahu anhu tanabbah. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu memperingatkan beliau, maka beliau pun teringat, terperingatkan. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidan illa al-maqbarah wal hamam. Bumi ini semuanya ada masjid kecuali pemakaman dan tempat mandi. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ahlus Sunan al-Arba'ah wa Sahahu Abu Hatim Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Ahlus Sunan dan disahihkan Abu Hatim Ibnu Hibban. Wa aballagha min hadha annahu naha 'anis salah ila al-qabri. Dan ya lebih tegas daripada ini, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam melarang sholat dengan menghadap kuburan. Fala yakunu al-qabru bainal musalli wa bainal qiblah. Maka jangan menjadikan kubur berada di antara orang yang sholat dengan kiblat. Farawa Muslim fi sahihi an Abi Murthib Al-Ghanawi rahimahullah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih beliau dari Abi Murthib Al-Ghanawi rahimahullah ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan kalian sholat dengan menghadap kubur. Wa fi hadha ibtal qawli man za'ama anna nahya anis salafiha li ajrin najasah. Dan ini tentunya menunjukkan batalnya, menunjukkan batilnya ucapan mereka-mereka yang beranggapan bahwasanya larangan sholat di kuburan dengan sebab najis. Fahada abadu syi' an maqasid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan perkara yang paling jauh dari apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa batil min iddati aujuh. Anggapan ini adalah anggapan yang batil dari beberapa sisi. Minha di antaranya, anal ahadith kullaha laisa fiha farq bainal maqbarah hadithah wal mambuthah kama yakuluhu mu'allilun bin najasah. Semua hadith-hadith ini di dalamnya tidak membedakan antara kubur yang baru dengan kubur yang itu sudah dibuka. Tidak sebagaimana yang diucapkan oleh mereka-mereka yang menyatakan bahwasannya larangan sholat di kuburan dengan sebab najis. Wa minha, dan di antaranya, di antara sisi yang menunjukkan batilnya anggapan itu, annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana al-yahud wan nasara ala ittikhadhi qubur anbiya'ihim masajid. Nabi alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani. Karena perbuatan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Wa ma'lum qad'an ana hadha laysa li ajrin najasah. Dan tentunya diketahui secara pasti, larangan itu bukan dengan sebab najasah. Fa inna dhalika la yahtassu bi kuburil anbiya. Karena larangan itu tidak khusus berlaku pada kubur para nabi. Larangan mendirikan masjid, larangan menjadikan masjid, ini tidak khusus pada kuburan para nabi. Wali anna kuburul anbiya min adharil baqa. Demikian pula, kubur para nabi ini di antara tempat yang paling suci. Walaysa lin najasa 'alaiha at-tariq al-battah. Maka tidak ada jalan Tapi tidak ada celah untuk adanya najis di sana. Fa inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsadahum fahum fi kuburihim tariyun. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Maka demikian para nabi mereka dalam keadaan segar di kubur-kubur mereka. Wa minha, sisi yang berikutnya, annahu naha anissala ilaiha. Nabi alaihissalatu wassalam melarang sholat dengan menghadap kuburan. Tapi menjadikan kubur ada di antara orang yang sholat dengan arah kiblat. Wa minha annahu akhbara anal ard kullaha masjid ila al maqbara wal hamam. Sisi yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya bumi ini semuanya ada masjid, tempat sujud, kecuali kuburan dan hamam. Walau kana dzalika li ajrin najasah, seandainya tep larangan itu dengan sebab najasah, lakana dzikrul husyush wal mujazir wa nahwiha aula min dzikril kubur. Tentunya menyebutkan tempat buang hajat, menyebutkan tempat-tempat penyembelian dan yang semisal dengan itu lebih utama dibandingkan penyebutan kubur. Karena tempat-tempat itu tentunya lebih besar kemungkinan untuk adanya najis di sana. Wa minha, sisi yang berikutnya, anna maudi masjidihi sallallahu alaihi wasallam kana maqbarah lil musyrikin. Tempat didirikannya masjid Nabi alaihissalatu wassalam dahulunya adalah kuburan orang-orang musyrikin. Fanubisya kuburuhum. Maka kemudian kubur-kubur mereka ini digali, dibongkar. Wassawaha, kemudian diratakan. Wattakhadahu masjidan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan tempat itu sebagai masjid. Walam yunqad dzalika turab. Dan tanah yang ada di sana pun tidak disingkirkan. Bal sawal ard wa mahaddaha wa salla fihi. Bahkan tanah yang ada diratakan kemudian dihamparkan dan Rasul pun salat di sana. Kama sabata fi sahihain an Anas bin Malik, sebagaimana ini sabit di dalam sahihain dari Anas bin Malik. Qal, beliau berkata, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, fannazala bi'a'la al-Madinah fi hayy yuqalu lahum banu Amr ibn Auf. Maka beliau pun singgah di bagian atas dari kota Madinah, di satu kampung yang disebut Bani Amr ibn Auf. Satu kampung yang ditinggali oleh Bani Amr ibn Auf. Fa'aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihim arba asratan laylah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun tinggal di tengah-tengah mereka selama 14 malam. Thumma arsala ila mala Bani Najjar. Kemudian beliau pun mengirim utusan kepada Bani Najjar. Faja'u mutaqallidi as-suyuf. Maka mereka pun berdatangan dengan membawa pedang-pedang mereka. Tapi menyambut kedatangan Nabi alaihissalatu wassalam, menghormati beliau, memuliakan beliau. Wa ka'anni anduru ila an-nabi sallam ala rahilati, kata Anas, dan seakan-akan aku melihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam berada di atas tunggangannya. Wa Bakar ridfahu, dan Abu Bakar berboncengan dengan beliau. Wa mala'u bani Najjar haulahu, dan khalayak bani Najjar ada di sekeliling beliau. Hatta alqa bifana Abi Ayyub, hingga beliau pun tiba di halaman Abi Ayyub. Wa kana yuhibbu ayusalliya haitsu adrakathu salah, dan sungguh Nabi alaihissalatu wassalam beliau itu suka untuk mengerjakan sholat di tempat di mana sholat itu mendatangi beliau. Di tempat di mana waktu sholat itu mendatangi beliau. Wa yusalli fi marabitil ghanam, dan beliau pun juga akan sholat di kandang kambing. Wa annahu amara bibina'in masjid, dan beliau pun memerintahkan untuk membangun masjid. Fa arsala ila mala'i bani Najjar, kemudian beliau pun mengirim utusan kepada bani Najjar. Faqal, beliau bersabda, ya bani Najjar, thaminuni biha'idhikum hadha, wahai bani Najjar, sebutkan harga untuk kebunmu ini. Qalu la wallahi, maka bani Najjar mengatakan, tidak demi Allah, manatrubu samanahu illa ilallah, kami tidak meminta harganya itu untuk Allah. Fakana fihi ma'akulul lakum, akan tapi di kebun itu sebagaimana yang aku sebutkan pada kalian, kuburul musyrikin, di sana ada kubur orang-orang musyrik. Wa fihi kharib, dan di sana ada reruntuhan. Wa fihi nakhl, dan di sana ada pohon-pohon kurma. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kubur orang musyrikin tadi dibongkar. Tsumma bil kharab fasuwiyat, kemudian reruntuhan yang ada diratakan. Wa bin nakhl faquti'at, adapun pohon-pohon kormanya dipotong. Fasaffu nakhla kiblatal masjid, kemudian batang-batang korma itu pun disusun di arah kiblat masjid. Wa ja'alu idataihi al-hijarah, dan mereka pun menjadikan tanda pintu masjid itu dengan batu. Waja'alu yangkuluna sakhar, mereka pun memindahkan batu-batu yang ada di sana. Wahum yartazun, dan mereka pun membuat dinding-dinding di sana. Watakar al-hadith, dan disebutkan hadisnya. Tapi wallahu a'lam bissawab, ini sebagian dari sisi-sisi yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya larangan sholat di pemakaman bukan dengan sebab najasah. Dan di sini masih ada beberapa sisi yang lainnya.